Filipi pasal 2, 12 sampai 18 akan jadi pokok bacaan kita. Saudaraku yang kekasih, bagaimana hidup kita adalah sebuah panggilan yang harus kita pertanggungjawabkan, dan bahwa keselamatan bukanlah anugerah yang cuma-cuma lalu dipercumakan. Anugerah itu diberikan cuma-cuma, anugerah itu diberikan free karena belas kasihan. Namun, ia menuntut kita untuk mengisi, mempertanggungjawabkan keselamatan itu. Sehingga kita harus sadar betul, keselamatan adalah sebuah pertanggungjawaban sikap atas apa yang Tuhan sudah kerjakan pada diri kita. Jikalau Tuhan mengangkat aku menjadi anaknya, maka aku punya kewajiban penuh menjalankan apa kehendaknya. Maka aku membuktikan diriku bahwa aku memang anaknya. Atau aku hanya akan mengatakan kepada dunia, aku bukan anaknya. So very simple sebetulnya. Nah karena itu tidak ada kekristenan menjadi automatically satu sikap keimanan bahwa saya orang yang diperkenan Tuhan. Nah oleh karena itulah saudara-saudara, bagaimana dikatakan supaya semua orang tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Paulus katakan bukan saja karena aku sebagai rasul ada di antara kamu, namun bahkan ketika aku tidak ada dan tidak hadir di sana. Kalau kita di kantor saudara, bos ada semua mendadak kerjanya rapi dan bagus. Kalau bos tidak ada semua kerjanya semaunya. Ya. Kalau di sekolah guru tidak datang murid-murid jadi liar. Guru datang semua tertib. Sayang. Guru memang tidak tahu apa yang kita kerjakan. Bos memang tidak tahu apa yang kita lakukan ketika dia tidak hadir. Tapi kita lupa. Tuhan itu, Kristus Tuhan itu selalu hadir di dalam tiap hari-hari hidup kita. Mencermati, mengamati tiap langkah-langkah kita. Mau bagaimana kita membohongi dia? Kan gak mungkin. Karena itu melatih dan mendisiplin diri kita di dalam personal relationship dengan Tuhan tadi itu. Bagaimana dia melihat saya? Bagaimana dia tidak hanya melihat apa yang ku kerjakan, bahkan dibalik motif aku mengerjakan yaitu hatiku. Dia tahu. Sehingga kita perlu dengan serius mengisi hari-hari hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana kita berkelahi di tengah pertarungan zaman ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oleh karena itu, siapapun yang disebut sebagai anak Tuhan atau menyebut dirinya anak Tuhan, maka akan kelihatan kemauannya melayani Tuhan. Pasti Tuhan taruh dalam batinnya. Jadi kalau saya bilang, saya anak Tuhan, saya sungguh-sungguh pelayan. Tapi tidak terlihat buah pelayanan saya cuma omong doang. Sebetulnya saya nothing. Sehingga waktu saya bilang, saya anak Tuhan, pasti Tuhan mendorong saya untuk melakukan. Itu bukan keunggulan diri kita. Tetapi bagaimana belas kasihan Tuhan itu mewarnai hari-hari hidup kita. Yang menggairahkan kita. Membuat kita gelisah kalau tidak mengerjakan sesuatu. Membuat kita selalu berpikir mau lakukan apa lagi ya. Saudara-saudara, hidup ini tidak sederhana. Bagaimana kita menjalani, bagaimana kita menggumuli. Supaya kita betul-betul menyadari arti keselamatan itu. Dan bagaimana kita berlaku dengan tidak bersungut-sungut. Bagaimana kita mengerjakannya tidak dengan berbantah-bantahan. Sehingga makin hari klasifikasi kualitas keimanan kita masih. Jangan habiskan energimu untuk berbantah-bantahan hal yang tidak perlu. Kalau itu cuma sekedar kebanggaan diri kita, untuk apa? Saya suka Paulus dan saya belajar. Ya. Melihat bagaimana rasul satu ini dengan segala keunggulan yang ada pada dirinya, namun harus rela teraniaya dalam tanda petik, bukan saja oleh musuh-musuhnya, bahkan oleh pengikut-pengikut yang diajarinya. Orang-orang di Korintus seringkali kemudian memandang Paulus, apa iya, hanya karena mendengar yang disebut Paulus rasul-rasul lain. Rupanya ada pengkhotbah mulai ngomong gini, ngomong gitu, mendiskreditkan Paulus. Jemaat itu goyang. Sampai Paulus bilang, apakah darahku tidak tercurah untuk kalian? Apakah darah mereka itu tercurah untuk kalian? Sejak dulu, itulah situasi gereja. Menyakitkan. Ya. Sehingga tidak ada di mana posisi kita makin naik dan makin tinggi di dalam pelayanan, maka makin nyaman dan aman. No, badai itu makin luar biasa. Pergumulan itu makin luar biasa. Karena itulah keimanan kita diuji untuk melakukan tanpa mengharapkan sebuah pujian. Kerjakanlah karena memang harus. Kalau engkau baik, memang harus baik, apa hebatnya? Kalau engkau benar, memang harus benar, apa hebatnya? Jadi tidak perlu kita menaruh itu, tetapi itu menjadi target. Kalau aku tidak baik, aku gelisah. Kalau aku tidak benar, aku gelisah. Kalau aku baik dan benar, sudah semestinya. Memang Tuhan baik kok, Tuhan benar kok. Tapi orang lain gak baik, gak benar. Ya urusan orang lain lah. Itulah cara kita mengerjakan keselamatan supaya jangan pekerjaan keselamatan itu terganggu karena ada orang yang tidak benar, ada orang tidak baik. Lalu kita menjadi marah. Lalu kita tenggelam di dalam kemarahan. Tidakkah itu menyedihkan? Saudara, banyak orang tidak lagi mau beribadah. Tidak lagi mau pergi karena rasa sakit hati. Saya pikir sakit hati itu bisa dipahami. Tinggalkan gereja ini kalau ajarannya enggak beres. Itu paling penting. Tapi jangan pernah hanya karena kebanggaan kita terganggu. Karena orang tidak menyambut atau tidak melihat kita. Untuk apa kita cari itu? Salah kalau kita mencari itu. Tapi bagaimana kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan? Percayalah, Tuhan tidak pernah lalai memelihara kita. Tuhan tidak pernah lalai membela kita. Tuhan tidak pernah lalai menyertai kita. Dia pasti selalu ada bersama-sama dengan kita. Perjalanan hidup kita diukirnya. Dia tidak pernah jahat membiarkan sebuah persoalan kesulitan untuk menghimpit kita. Tetapi dia memberikan persoalan-persoalan dalam hidup untuk membentuk kita. Bukan dia mau membantai. Tuhan itu baik. Ya, kemarin kami pergi ada pelayanan satu di ponakan dari teman kita. Yang saya lupa lagi istilahnya kemarin. Itu tiba-tiba blank gitu, jadi hilang mendadak ingatannya gitu ya. Jadi ngeheng aja udah. 2 tahun lebih lalu diceritakan sudah tahun ketiga. Ya. Jadi imunitas tubuh dia itu berlebihan. Menghantam yang bagian rupanya otaknya. Anak yang manis, anak kalau ada cerita itu ini anak paling baik, anak paling, udah semualah. Saya cuma bisa berkata pada keluarga itu. Seringkali yang kita rasa mestinya tidak, tapi terjadi. Yang mestinya terjadi malah enggak terjadi. Ada anak orang di luar sana yang bajingan, kerasa gerusu, enggak karu-karuan, aman-aman aja. Anak kita sudah baik, bertuan, apa segala macam, kok kena musibah? Saudara, tidak mudah. Ya. Berapa sulitnya membayangkan anak sudah 3 SMP lalu 3 tahun, sekarang dia mulai balik lagi, persis mengajarkan anak SD. Saya hanya bisa berkata, kalian melahirkan anak ini untuk kedua kali dan membesarkannya. Ya. Anak yang tadinya seringkali mengikuti olimpiade matematika, cukup ini, cukup itu. Banyak hal yang dia bisa. Semua orang yang sayang sama dia pasti terpukul, bukan? Tapi adakah di antara engkau yang tidak dilukis Tuhan dalam hidupmu? Saya hanya bisa bilang pada dia. Belum tentu pendeta mengalami hidup ini dan tetap bersikap seperti kalian. Bersyukurlah pada Tuhan. Pahit getir, tapi harus dikecap. Saya bersyukur, lagi-lagi saya bersyukur dan terus bersyukur. Dulu mamaku pernah sakit dan kita mesti urus. Dulu saya pernah sakit dan babak belur. Tahun lalu sakit lagi, habis-habisan dan pikir sudah mau mati. Dan saya hanya bisa berkata, apakah Tuhan jahat? Hanya karena aku melayani dia lalu datang sakit itu. No, Tuhan baik. Emang dia gak bisa jaga? Bisa. Kalau dia mau, dia punya rencana. Tugasku untuk mengerti apa yang dia mau. Dan mengikuti. Jadi saudara-saudara yang kekasih. Jangan cengeng di dalam kehidupan kita. Kepahitan, kesakitan, kesedihan, pengkhianatan. Yang kita hadapi. Bagian dari proses pembentukan keimanan kita. Menjadi bagian dari pemurnian kita. Di dalam kita mengikut Tuhan kita. Bersyukurlah untuk tiap badai yang bertiup itu. Jangan berharap bahwa hidupmu akan jalan mulus. Jangan berharap hidupmu dengan ke gereja, berdoa, semuanya everything okay. Gak ada cerita itu. Kalau kau tidak digoncang Tuhan, gelisahlah dalam hidupmu. Tapi kalau kau tergoncang di hidupmu, bersyukurlah kepada dia. Tapi siapa yang suka digoncang? Pasti enggak. Semua kita mau jalan hidup ini mulus. Karena itulah semua telinga diberikan untuk mendengar. Ikutlah Yesus, semua mulus. Semua orang akan rame-rame berbondong-bondong. Karena sejatinya orang tidak suka barang asli. Orang hanya suka imitasi. barang branded harga murah. Nah, itulah imitasi. Begitulah orang beriman ini, cari yang imitasi. Ikut Yesus semuanya oke. Padahal Yesus sudah jelas bilang, mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku dan jangan membantah begitu ya. Nah oleh karena itulah saudara-saudara, ini menjadi pergumulan kita. Sehingga hidup kita menjadi satu kompetisi supaya dikatakan 15 itu ya, kita tidak beraib, tidak bernoda. Waduh mak, bagaimanalah hidup tanpa aib, bagaimanalah hidup tanpa noda. Disinilah perkelahian pertandingan kita untuk kualitas kehidupan kita. Bahwa ada orang fitnah kita, itu urusan mereka. Tapi kita berurusan dengan diri kita dan Tuhan kita. Betul gak kita seperti itu? Saya selalu ingatkan kita ya, kalau saya difitnah orang, saya akan perhatikan fitnahan. Kalau ada benarnya cuma 10%, 10% itu saya marah pada diri. Dan itu saya perbaiki, 90% urusan dia. It's not my business. Bisnisku adalah melakukan apa yang mesti aku lakukan dalam apa yang Tuhan mau. Ini hidup kita. Saudara juga sama. Sehingga hidup kita itu tidak menjadi beraib. Bagaimana mengerti kawan kita dalam segala kelemahan kekurangannya. Itu lebih keren. Menjadi pendeta, saudara. Orang kalau di luar enak ngelihatnya ya. Kalau kita ngurus si A, si B, ketemu dengan berbagai tipe. Kita mesti mendengar berbagai keluh kesah. Kita sendiri gak ada yang dengerin. Itu sebab seorang pendeta kalau istrinya gak bisa support dia. Waduh. Rasanya sumpek. Hanya terjebak rutinitas. Melayani. Apalah susahnya khotbah. Hari ini saya berhenti. Mau kalian minta 20-30 tema bergantian sampai 100 saya pun kuat. Selama fisik saya kuat. Kalau di sini stok itu udah gak pusing. Tapi bukan itu pelayanan. Hidup tidak beraib tadi. Nah bagaimana kemudian orang-orang di sekitar kita mensupport kita, mendukung kita. Bagaimana orang-orang di sekitar kita berjalan bersama. Karena itu day to day dalam hidup kita. Mari kita terus melatih diri. Belajar mengerti orang-orang yang menyebalkan. Belajar menanggapi dengan dingin dalam tanda petik orang yang mengkhianati. Pelan, tenang. Bapak bisa. Kadangkala saya juga gagal. Emosi itu naik juga ke bunuh-bunuh. Apalagi kalau kita rasa sudah terlalu berlebihan. Berdoa lagi, Tuhan tolong lagi. Gak gampang. Secara teoritis kan, kalau kita kerjakan sesuatu orang cuma ngomong, ah Pak Bigman begini-begini misalnya ya. Padahal kan sudah gampang lah. Lu gak setuju ya paling gak usah ngomong. Ya biarin dia kerja sendiri. Selesai kan. Mau babak belur, mau patah tulang dia. Salah jalan ya urusan dia lah. Tapi paling tidak. Kalau memang kita gak mau bantu. Ya sudah. Bahwa kita mau ngasih nasihat. Bagus datangi orangnya. Pak gini. Bagus sekali ya. Indah sekali itulah kehidupan. Kita berpacu. Kita melakukan itu. Berapa luar biasanya kekristenan. Karena jangan lupa saudaraku, ketika terjadi kesakitan di antara tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus itu. Kita bersama, kita di sana. Engkau menyakiti tubuh Kristus kan lucu, padahal engkau bilang engkau pengikutnya Kristus. Jangan dong kan gitu ya. Nah itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Filipi. Supaya hidupmu itu tidak beraib, tidak bernoda dalam segala sudut. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Karena itulah hidup yang menyenangkan Tuhanmu. Itulah hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya memperhatikan kalau saya kumpul sama teman-teman saya ini. Orang-orang dari Siantar gitu ya. Kumpul kita ngomong. Pasti alur ngidul gak karu-karuan nih arah pembicaraan sebetulnya. Jadi cenderung kependetaan saya itu bergeser tuh. Karena diskusinya kampung halaman waktu berkelahi dulu. Itulah diskusi kita. Habis diajak diskusi Alkitab gak nyambung juga buat mereka. Mau tarik-tarikan ya ketemu di tengah. Ketemu di tengah namanya apa? Diskusi campur aduk sudah. Ketemu lagi saya sama teman saya. Ya kemarin kita ketemu ada teman-teman yang reunian orang kantor dulu waktu saya masih kerja. Kita ketemu ngobrol. Nggak nyambung juga lagi. Ini udah macam-macam agama lagi. Yang satu model gini namanya sebagian dulu saya orang marketing ya. Orang marketing ngomongnya lompat-lompat sudah. segala macam hal-hal yang apa masih diomongin. Oh, dulu kan kalau oh ini dulu yang bawa cewek dulu. Lu ingat enggak main bla. Jadi kita ngomonginnya begitu tuh. Ya. Dulu saya ingat, jadi kalau ketemu bos saya, kalau dulu saya candain, sekarang saya enggak enak lagi. Ya. Saya pegang PU dulu. Salah satu pimpro dari proyek datang di Jakarta. Nah, mintanya mau dibawain ke apa, ke Ancol sana, ke sana mau bawa cewek gitu. Saya udah guru sekolah minggu, waduh. Oke Pak, tapi sorry ya, saya ngomong sama bos. Ini surat, gue gak mau nemenin. Gimana nih, enaknya bagaimana? Apa kita kasih dia apa namanya uangnya saja atau gimana? Gak apa-apa men, gue yang temenin gitu ya. Dia rezeki kan. Pergi cari hiburan, dibayarin kantor. Entertain. Dulu kita mah konyol-konyolan begitu ya. Tapi kemudian saya berpikir lagi. Sekarang ini, lah saya gak cegah dia. Apa saya gak termasuk dosa? Dan saya termasuk salah juga sebetulnya kan. Cuma sekedar mencuci tangan, pindahkan rezekinya ke kawan saya ini. Jadi kawan saya ini dapat dosanya, saya enggak? Enggak. Wow, kecipratan juga. Om saya guru sekolah minggu. Baru saya mulai pikir hari ini, iya. Dulu saja pun saya enggak mampu. Tapi kalau saya bikin begitu, berapa sulitnya? Saya orang marketing. Rasional matematikanya kan ada semua. Tapi hari ini saya belajar lagi dengan perjalanan hidup. Apakah kalau Tuhan mau engkau berhasil dan dia tidak bisa membuat engkau berhasil dari jalannya? Apakah engkau tidak akan bisa diangkatnya ke tempat yang dia mau dengan caranya? 1001 cara Tuhan menolong kita. Ya. Nah jadi saudara, belajar untuk tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok. Memang kita ada di antara orang yang bengkok hatinya. Kita ada di dunia yang gelap, tetapi digugat untuk menjadi terang. Ini kan kompetisi hidup yang berat. Tapi kita harus tanding. Kita harus lakukan. Dan kita tidak boleh menyerah. Sehingga apa yang kita hadapi itu menjadi satu kompetisi yang luar biasa. Biarlah hidup kita itu menjadi role model. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok dikatakan yang sesat. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bintang itu nun jauh di sana, tapi terangnya luar biasa. Dia mewarnai. Sehingga kita selalu menyanyikan apa namanya hal-hal yang menyenangkan tentang bintang. Sehingga bintang itu dipakai kalau orang jadi jenderal, bintang. Kalau dapat pergaan, bintang. Bintang itu kemana-mana. Lalu orang Batak paling suka nasi namanya anaknya. Bintang Sirait, Bintang Sitorus, bintang-bintang semua. Itu kita rindu bukan? Jauh tapi terlihat. Nun di sana tapi bercahaya. Itulah hidup orang Kristen. Dimanapun dia bisa menyinari. Sejauh apapun dia bisa mempengaruhi. Nah itu namanya nama. Pak maksud ibu gimana? Coba mulai berpikir. Kita banyak buku, baca buku orang. Cerita misalnya bagaimana pergumulan hidup dia. Orang ini orang di Amerika, kita gak tahu ujung juntrungannya kan. Tapi bukunya menginspirasi kita. Wah, hebat. Kita gak kenal tuh orang. Udah mati lagi. Bukunya aja yang tersisa. Dan kita baca. Coba kalian bayangkan kalau kalian sudah mati nanti orang lewat batu nisanmu. Lalu terbaca namamu. Kira-kira orang komentar apa ya? Kawan ini ternyata di sini dikubur bajingan ini. Matilah kita kan. Udah mati pun masih dimaki orang. Gak enak banget rasanya ya. Bisa gak? Bisa. Tapi alangkah indahnya. Oh ini loh. Pas dikubur ada orang terus ngomong. Ini yang orangnya yang begini, begini, begini. Lain ceritanya kan. Indah begitu. Karena kita bintang yang sejauh apapun tetap cahayanya kelihatan. Rindu kok saudara, saya sih rindu. Maka kita harus berkompetisi dalam hidup ini. Bagaimana pertandingan kita? Bagaimana perkelahian kita? Harus kita selesaikan. Ini yang menjadi perlu di dalam hari-hari kita. Oleh karena itulah, dengan terus memegang kepada firman hidup itulah kita menjalankan. Bagaimana menjalani hari-hari hidup kita? Bahwa tidak akan pernah percuma, kata Paulus. Ketika kita bersusah-susah, berlomba di dalam Kristus itu. Supaya pada hari waktu dia datang, berbahagialah kita. Hidup kita 70-80 kata Musa, lebih dari itu kesusahan. Separuh dari 70-80 itu hampir 20-22-an kita habisin untuk sekolah. 22-30-an kita mulai berkarir membangun dasar hidup kita. 30 terus melejit mungkin sampai 25-25 tahun kita kerja. Hasil kerja kita adalah uang yang kita dapat, kita sekolahkan anak-anak kita. Kita sekolahkan anak-anak kita untuk bikin susah kita. Karena sudah gede dia mulai melawan kita. Capek juga ya. Saya bayangkan mama saya waktu didik saya. Pegawai negeri biasa jungkir balik. Ngebesarin 3 anak laki. Saya paling nakal. Bikin mama saya susah. Waktu adik saya nomor 2 juga jadi nakal. Saya kesal juga ngeliat dia. Tapi saya pikir-pikir. Sama aja, cuma beda periode aja ya. Sebelumnya saya, kemudian dia. Hidup ini hari ini kalau dipikir lagi. Berapa banyak aku menyusahkan ibuku. Kalau gitu apa sebetulnya hidup bagi ibuku? Yang dia jalani itu. Dan dia pengen menikah itu, pengen berkeluarga itu. Lalu bapak blur. Apa? Akhirnya saya cuma ingat satu. Mama saya paling senang. Dalam tanda petik. Kalau dia di gereja kami, bala keselamatan dulu ya. Jadi orang bisa bersaksi maju ke depan. Begitu. Lalu dia bersaksi. Dan kalau dia bersaksi, dimulai nangis, dijalani nangis. Diakhiri dengan tangis. Dan terakhir udah selesai pun bisa jadi dia menangis. Karena saya jadi marah-marah. Lain kali jangan aja ke gereja kalau nangis-nangis. Bikin malu aja. Ya. Mama saya orangnya sangat perasa ya. Papa saya beda. Kalau saya kelahi kalah, ambil batu itu, hajar orang itu. Besar kali lawanku. Biar dia besar, ambil batu. Dan pernah saya ambil batu, saya pukul yang besar itu. Bocor kepalanya. Itulah ajaran bapakku. Jadi mama saya beda lagi. Jadi kadang kalau saya pikir-pikir ya, saya masih SD sudah diajar begitu. Jadi ada dua hal yang kemudian galau di dalam batin itu. Jadi saya menyusahkan mama saya. Sampai kemudian Tuhan panggilan, kemudian kita bisa jadi anak yang lempeng. Saya pikir waktu jalan kita lurus, mama di situ bahagia. Tapi berapa tahun dia baru bisa rasakan. Apa hidup kita ini? Karena itulah, bagi saya terlambat saya hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan saya akan selalu ingatkan anak-anak. Bapakmu siapapun, rezekimu apapun, tidak menjadi hebat dalam hidupmu. Tapi siapa Tuhan yang kau layani? Layani dia sejak engkau bisa menyebut namanya. Maka saya rindu anak-anak sekolah minggu terus dilatih sungguh-sungguh. Setiap guru membawa mereka beriman. Setiap kita membawa anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Gak ada yang lebih indah dari itu. Gak ada yang lebih luar biasa dari itu. Biarlah itu mewarnai hari-hari mereka. Kalau anak kita S1, anak orang lain banyak juga S1. Anak kita S2, anak orang lain juga banyak S2. Anak kita S3, numpuk S3. Apalagi anak kita es krim, banyak banget. Ada di mana-mana itu sudah. Apa yang mau kita banggakan? Cuma satu, ketika anak muntah S1, S2, atau S3, tapi hidupnya takut. Itu yang luar biasa. Nah jadi ini yang harusnya kita bangun di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga dengan demikian, kita terus berjalan. Teguh menjaga tiap langkah demi langkah. Supaya tidak percuma kita bersusah-susah. Sudah pelayanan, kerjakan sana, kerjakan sini. Keringat kita keluar, uang kita keluar. Tapi kemudian menjadi percuma. Karena hidup kita tidak kita berikan kepada Tuhan. Di pasal 4 saya suka Paulus waktu ngomong sama orang Filipi. Ya. Kalian telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus ada di penjara. Bagus sekali. Dan aku bersyukur karena kalian menjadi kemuliaan Tuhan. Tetapi kalimat sebelumnya dia menarik ya. Bukan bantuanmu. Tapi dirimulah yang menjadi kesukaanku. Loh maksudnya apa? Orang bisa memberi kita bantuan seperti membeli kepala kita. Ngerti ya? Saya ajak kamu makan supaya kamu nunduk sama saya. Saya kasih kamu uang supaya kamu iakan apa kata saya. Bisa gak? Bisa. Artinya saya gak murni menolong kamu. Saya bantu kamu supaya kamu berpihak pada saya. Saya tidak murni. Tetapi ketika dilakukan dengan hati itu beda. Saya mesti bantu dia. Tapi orang yang kita bantu ini kemudian kurang ajar, gak ngormatin. Gak mengapa. Karena saya mau melakukan apa yang saya harus lakukan. Tuhan suruh kok. Orang lapar kasih makan. Bahwa orang lapar itu gak menghormati, sakit. Yes, tapi sudah belajar. Ya. Saya menjalani hidup itu, saudaraku. Saya ngalamin hal-hal begitu. Pernah saya berhasil melewatinya, yes. Tapi tidak jarang juga gagal. Karena jadi marah dan kecewa. Tapi ingat lagi ini, iya benar Paulus ya. Yuk terus kita jaga kualitas itu. Supaya jangan sampai susah-susah jerih payah kita. Tidak ada nilainya. Sama seperti kalimat Tuhan Yesus. Kalau kau memberi orang memujimu, engkau sudah mendapatkan upahmu. Untuk apa lagi? Ngapain kita melayani dapat upahnya di sini bukan di sana? Nah itulah mereka yang berkata, bukankah aku memberitakan namamu bernubuat untukmu berkhotbah? Bukankah aku membuat mujizat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu? Tapi Yesus berkata, enyahlah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Matius 7, 21-23. Ini pendeta top semua ini. Diusir Tuhan, saudaraku. Pergilah. Karena tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kurang hebatnya pelayanan kawan-kawan ini? Mujizat, usir setan. Udah top banget sudah. Tapi ditolak Tuhan. Ayat itu jadi satu bagian yang sangat favorit buat saya untuk mengingatkan diri. Tidak ada keunggulan yang bisa kita kerjakan. Karena memang tidak ada yang bisa kita kerjakan tanpa Dia mengizinkan. Jadi orang ini kok bisa menyembuhkan? Tuhan izinkan. Orang ini kok bisa mengusir setan? Tuhan izinkan. Lalu orang itu mengambil pujian? Tuhan izinkan. Lalu apa yang Tuhan mau lakukan? The last minute dalam hidup itu, dia ditolak Tuhan. Padahal itulah hidup yang kekal itu. Buat apa aku mendapat segala sesuatu di kesementaraan hidup, tapi di kekekalan aku terbuang. Camkan baik-baik, saudara-saudara. Karena itu tiap apa rezeki yang ada pada kita, tiap kesempatan, ayo kita melayani Tuhan itu. Terus bertanding dalam kehidupan ini. Ini panggilan kita. Ya. Sehingga dengan demikian kita berjalan. Untuk terus menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena itu Paulus merasa bersuka cita di dalam apa yang dikerjakannya. Maka dikatakannya, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Artinya bagaimana dia melayani umat itu. Dan dia berdarah-darah karena. Dicambuk, disesah, dan seterusnya. Aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ya. Saya aminkan lu bagian. Tahun 2000 saya pasang klep, 2014 pasang lagi AC. Teoritis kan kalian sudah tahu saya teoritis mati. Bagi saya hari ini bukan soal bahwa saya pernah mau mati lalu hidup lagi. Enggak akan kutulis cerita tentang itu. Tetapi yang menjadi penting ketika aku hidup lagi aku tahu untuk apa aku. Bertanggung jawab pada anak-anakku yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Anak-anakku di Kalimantan, anak-anakku di Papua. Dan saya selalu berdoa. Supaya apa yang Tuhan berikan dan Tuhan taruh itu. Aku bertanggung jawab menyelesaikannya. Bersukacita sekalipun babak belur kan. Bersukacita sekalipun rasanya capek luar biasa. Bersukacita sekalipun rasanya pahit dan getir. Kenapa bersukacita? Karena boleh melakukan apa yang Tuhan mau dan melihat di antara umat itu ada yang bertumbuh. Oh, thanks God. Menyenangkan ya. Puji Tuhan. Itulah kehidupan kita, saudara. Saya seringkali kalau di pelayanan itu ya, habis selesai pelayanan mau pulang pun ketahan sana-sini. Bapak-bapak mau ngomong sebentar boleh enggak? Waktu itu Bapak di YouTube saya gini, gono, ya sudah kita mesti ngomong. Ya. Tarik sana, ditarik sini. Bapak-bapak saya mau ngobrol nih. Ada persoalan gini-gini, ya udah. Kapan Pak ada waktu? Ya lunch kita pakailah, dinner ya kita pakailah. Ketemu untuk bicara. Habis waktu saya kan jadwal ini, ada itu. Habis ini gue pelayanan nih. Pulang dari sini, ya udah kita mampir ketemuan di sini. Pulang, toh saya harus makan. Sampai waktu makan saya pun saya pakai. Jadi saya sambil makan, perut saya juga selesai urusan satu ini kan. Urusan ini juga bisa didiskusikan. Cuman kalau udah makan begitu, urusannya kan sejam setengah sampai dua jam. Itu makan terpanjang lah itu ya. Karena makan diwarnai persoalan. Tetapi haruskah kita bersedih karena itu? No. Saya bersuka cita kalau dia pulang, Pak, saya ngerti. Doakan terus ya. Oh, rasanya itu senang setengah mati. Boleh menjadi bagian. Orang ini akrab sama saya? Enggak. Kadang-kadang cuma dengar YouTube. Saudara, banyak orang mau ketemu saya. Kadang-kadang saya juga bingung. Tapi memang inilah format hamba Tuhan masa kini. Aduh, Pak, bingung kan hamba Tuhan yang besar. Emang mau. Saya bilang saya memang besar dari lahir. Big man. Bagaimana lah pula ya? Mau diapakan? Tapi mana mau nanti gini? Nanti dulu. Selagi saya ada waktu bisa, ayo. Orang mudah ketemu saya. Dan saya memang memudahkan diri untuk ditemui. Saya bisa jaim, saya bisa jaga jarak. Saya bisa atur orang di sekitar saya. Ya, di kelas-kelas menengah atas. Kalau mau ketemu lewat dia, saya bisa kasih privilege pada mereka. Enggak lewat mereka, enggak bisa ketemu saya. Sistem itu gampang. Banyak pendeta bikin gitu seperti sistem multi-level marketing ya. Lapis-lapis-lapis. Mau ketemu tuh buset susah amat. Untuk apa? Karena hidup terbuka itu lebih enak. Busukku pun langsung kecium. Hidup terbuka itu lebih enak. Salahku langsung ketahuan. Hidup tertutup itu bisa menggoda untuk kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Sudah terbuka saja pun otak kita ini masih kotor terus. Belajar sama-sama. Kita nikmatin sama-sama. Kita jalani sama-sama. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ingat ya. Kalau saya berdiri bukan berarti semua yang saya jalani bisa saya lewati dengan mulus. No. Babak belur jatuh pun aku sudah bolak-balik. Dan kalian ingat. Bukan berarti karena kalian jemaat kalian tidak pernah melewatinya dengan baik dan mulus. Pernah. Karena itu ingatlah itu. Kalau pernah kenapa tidak seterusnya. Kan begitu cara kita kan. Dulu saya bisa lewat. Jadi saya tinggal doa Tuhan tolong. Lalu lewat lagi dong. Jalan lagi. Itulah kehidupan kita. Itulah panggilan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian. Kita sama-sama menjadi bersuka cita. Di dalam hidup itu. Maka itulah sebetulnya korban yang memuliakan Tuhan. Hidup kita yang menjadi satu kesatuan. Kalau dulu korban itu ya domba, tidak bercacat, celah, umur segini, segono. Jadi atur sedemikian rupa. Sekarang korban itu apa? Hidup kita yang menjadi satu di dalam Kristus. Dan hidup memuliakan namanya. Itu korban yang bisa kita kasih yang memuliakan dia. Dia tidak memerlukan korban bakaran. Kalau saya kasih uang, siapalah yang perlu uang? Mana mungkin Tuhan mau kau berikan uangmu karena itu uang Tuhan. Kembalikan 10%. Kalau tidak kau mencuri uang Tuhan. Emang kau pikir kalau kau kembalikan 90% itu punya siapa? 10%-mu pun 10% dari gajimu bulan itu. Bukan dari asetmu kan? Betul gak? Dari gaji kita. Apalah hebatnya kita. Yang butuh uangmu itu aku pendeta ini. Bukan Tuhan yang butuh itu. Maka kita mesti belajar. Dan saya mesti sadar betul siapa yang melihara aku, Tuhan. Jadi apa yang kutakutkan? Kalau betul Tuhan memelihara aku, mestinya aku tidak neko-neko dong. Memain-mainkan persembahan itu. Masa iya Tuhan tidak pelihara? Saya tidak boleh merengek, saya tidak boleh mengemis ke kiri ke kanan. Rezeki datang Tuhan kirim. Saya belajar banyak hal. Kadang-kadang saya menyesali kesempatan saya mendapatkan uang, saya enggak lakoni. Tapi waktu lewat nanti ada persoalan karena gak ada uang. Begitu dapat lagi uang dengan cara Tuhan baru bilang, aduh Tuhan untung juga kemarin gak begitu. Rapuh banget. Man. Bergumulnya itu sulitnya setengah mati. Belajar melakoni hari-hari yang gak gampang. Ya. Nah oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih. Marilah kita bersama-sama hidup memuliakan dia dengan menjadi korban seperti yang dikehendaknya. Hidup yang berkenan kepadanya. Kalau kita ada uang, mari kita bantu, mari kita tolong, mari kita rapikan apa yang bisa kita rapikan. Belajar terus, bertumbuh terus, ambil bagian terus. Mumpung kita masih kecil, setiap kali kau turun, berinteraksilah. Itulah korban yang menyenangkan Tuhan itu. Bertolong-tolonganlah kalian. Tapi sekaligus jaga dirimu di situ. Jangan sampai bisa peluang muncul kekisruhan, kericuhan. Nikmatilah hidup bertuhan. Maka saya pikir ya, ini akan menjadi satu hal yang sangat indah dan semua kita akan bersuka cita karena itu. Karena itulah hidup kita, itulah kebahagiaan kita. Bagiku bahagia bukan karena uangku bertambah. Bagiku bahagia adalah ketika Tuhan menaruh hikmat di otakku ini dan aku makin ngerti apa itu Alkitab. Dan uniknya, itu justru ku dapat dari berbagai pertanyaan yang saya pikir, ulang saya perkirakan pertanyaan itu saya kembangkan sendiri, waduh, ini perlu loh ini. Hanya saya mesti belajar. Oh, ternyata begini. Seneng. Ya. Saya harap senang kalian bukan lagi begitu ya. Ah, puji Tuhan. Kemarin saya berdoa, Pak, dompet saya kosong. Aduh, luar biasa, Pak, waktu mau naik mikrolet saya udah khawatir, Pak. Tapi heran supir mikrolet tiba-tiba menyapa saya. Kamu dari mana? Dari gereja. Gereja siapa? Big Man Sirat. Free naik mikrolet. Oh, haleluya, Pak, Tuhan baik. Alah, omong kosong kau. Kalau enggak ada uang, jalan kaki, kau jangan naik mikrolet. Nyampenya itu ke rumah. Bukan itu sharingnya. Ya. Ada yang ngajak kau makan, thanks God, Tuhan pelihara kau. Bersyukur untuk tiap hal. Ya. Tapi jangan membesar-besarkan banyak hal. Seakan-akan nanti kita ini orang yang paling diberkati. Tuhan, no, gak usah itu pun kau diberkati kok. Emang kau pikir si Lazarus yang miskin itu ingat? Yang mati masuk mana? Miskin itu, masuk surga. Kau lebih kaya dari dia. Pasti gak ketemu. Ya kan? Mana si Lazarus yang miskin itu? Kenapa kau cari? Jalurnya beda. Jadi ketemu siapa aku, Pak? Ya orang kaya itu. Yang lupa kasih makan. Tuhan itu sangat humor, hati-hati ya dalam hidup kita. Dia sangat baik. Nah, biarlah ini menolong kita dan menuntun kita terus dalam hidup kita, susra. Menjalani hari-hari kita. Ya. Saya kemarin ketemu teman saya, seorang pengusaha besar. Salah satu konglo juga sih. Cuma banyak di luar negeri. Pas lagi mau makan di PI. Pak Bingman, apa kabar ya? Ngobrol-ngobrol kita sebentar. Terus dia tanya, Pak, gimana kekristenan di Indonesia? Apa yang you mau tanya? Berkembang apa enggak? Kalau you bilang berkembang, ya berkembang secara kuantitatif. Tapi kualitatif enggak. Kamu lihat orang muslim, gerakannya banyak makin luar biasa. Kalian nanti melewat Masjid Sunda Kelapa, siapa yang pulang bisa lewat situ, lewat situ lah. Itu penuh tiap hari minggu. Masjid Istiqlal itu juga di dalamnya itu ada kegiatan semua. Lalu kalian lewat pihara yang di Sunter. Oh ya, pihara di Sunter itu ya. Lewat situ ada sekolah minggunya juga. Sekarang semua agama hari minggu pakai. Sama dengan kita beribadah minggu. Cuma mereka Jumat minggu, kita minggu abadi. Mereka pakai. Dan itu penuh, minatnya tinggi. Saudara lewat Kuitang, ada masjid itu, udah pasti macet. Sini gereja, di sebelah sono, sama-sama ada sekolah minggu. Buddha Seci? Yuk pergi, seminggu sekali kamu muter, kamu akan ketemu. Mereka-mereka itu pakai baju biru, dan seragamnya ya. Ngangkatin, apa namanya, kaleng-kaleng yang bekas apa segala macam. Buang. Kristen itu bukan soal kamu kaya apa miskin, bukan soal sehat apa sakit. Enjoy gak kamu sebagai orang Kristen? Puas enggak sebagai orang Kristen? Nikmati hidupmu. Jalani hari-harimu. Biarlah hidup kita menjadi korban yang menyenangkan Tuhan. Amin.